الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dalam hadis yang ke-32 yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Law yu'tan nasu bidawahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum." Kalau seandainya manusia itu diberikan dengan apa yang mereka tuduhkan, dengan apa yang mereka dakwakan, maka niscaya para pria itu akan menuduh dan mengakui memiliki harta-harta suatu kaum dan juga darah-darah mereka, berhak atas darah-darah mereka. Qala walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi bukti itu harus dihadirkan bagi orang yang menuduh, dan sumpah harus dilakukan oleh orang yang mengingkari. Kita telah membaca syarah dari Al-Imam Ibnu Dathiq Al-Aid, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan membaca syarah dari Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala: hadha al-hadithu azimu al-qadri. Ini atau hadith ini sangat tinggi kedudukannya. Wa huwa aslun kabirun min usulil qadaya wal ahkam. Dan dia adalah landasan besar dari landasan mengenai perkara qadaya, itu kasus-kasus dan juga hukum-hukum mengenai permasalahan peradilan. Qala fa innal qada'a bainan nasi innama yakunu 'inda tanazu'. Karena yang namanya peradilan, memberikan keputusan di antara manusia, itu terjadinya ketika ada perselisihan. Hadza yad'i 'ala hadza haqqan min al-huquq. Orang yang ini mengakui memiliki hak atas orang yang lain, ya, memiliki hak dari suatu hak-hak yang ada, hutang misalnya ataupun barang pinjaman dan yang lain sebagainya. Qala fayunkiruhu, maka orang yang dituduhnya tadi mengingkarinya. Qala wa hakadha yad'i bara'atahu min al-haqq alladhi kana thabitan 'alayhi, dan demikian pula dia mengaku bahwasanya dia berlepas diri dari hak yang sebetulnya memang betul-betul ada, ya, dan harus dia tunaikan, mengingkari dengan cara yang batil. Maka inilah yang dinamakan tanazu', yaitu perselisihan, dan inilah mahalul qadha, tempat harus adanya al-qadha, yaitu pemberian keputusan di antara apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Qala fa bayyana sallallahu alaihi wasallam aslan yafuddu niza'ahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang suatu landasan yang kemudian memecahkan perselisihan mereka. Qala wa yattabihu bihi al-muhiqu min al-mubtil, dan menjadi jelas dengan landasan tersebut siapa yang benar dan siapa yang salah dengan kaidah yang disebutkan di dalam hadis ini. Qala faman idda'a 'aynan min al-a'yan, maka barang siapa yang kemudian mengakui memiliki satu benda dari benda-benda yang ada, yaitu memiliki benda yang ada pada tangan orang lain, au dainan, atau hutang, menuduh dan mengakui bahwasanya fulan memiliki hutang atas saya, au haqqan minal huquq, atau suatu hak dari hak-hak yang ada, wa tawabi'aha ala ghairihi, dan juga segala sesuatu yang kemudian menjadi konsekuensi dan yaitu bersangkutan dengan hak-hak tadi, ala ghairihi, atas yang selainnya, atas orang lain. Barang siapa yang mengakui ini benda punya saya, atau dia memiliki harta hutang kepada saya, atau hak-hak yang lainnya yang mesti hak-hak tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi yang ada, yang harus ditunaikan. Qala wa amkarahu dzalika al-ghayb, dan orang lain tersebut yang dia tuduh mengingkarinya, fal aslu ma'al munkir, maka asal pokok landasan atau kemudian hukum asal yang benar adalah orang yang mengingkari. Yang benar adalah orang yang mengingkari. Artinya posisi orang yang menuduh adalah lemah. Hukum asalnya orang yang mengingkari lebih kuat, dikarenakan benda yang dituduhkan adalah di tangannya. Atau misalnya hukum asal bosnya seorang itu tidak memiliki hutang kepada siapapun. Ketika seorang mengingkari, saya tidak punya hutang kepada dia. Ya, ini sesuai dengan hukum asalnya. Hukum asalnya setiap manusia itu tidak memiliki hutang. Ya. Maka posisi yang kuat adalah bersama orang yang mengingkari. Karena orang yang mengingkari memegang keadaan dasar, keadaan hukum asal, yaitu dia berlepas dari kewajiban kepada orang lain. Ini pada asalnya seorang tidak memiliki tanggungan dan kewajiban kepada orang lain. Qala fa hadzal mudda'i in ata bi bayyinatin sabatat dzalikal haqq atau tusbitu dzalikal haqq sabata lahu, maka apabila orang yang menuduh ini, yang mengaku-ngaku ini, dia mendatangkan bukti yang menjadikan hak tersebut memang ditetapkan atasnya, maka akan ditetapkan atasnya zalika atau apa, hak tadi akan ditetapkan atasnya hak tadi. Jadi kalau ada suatu bukti yang dia miliki dan dia tunjukkan, dia ajukan ke hakim yang memang bukti tersebut kuat membuktikan bahwasannya apa yang dia tuduhkan benar, maka ditetapkan hak tersebut, posnya itu adalah miliknya dan harus dikembalikan kepada dirinya oleh orang yang tadi mengingkari hak tadi. Qala wa hukima lahu bihi, dan dia dihukumi baginya bahwasanya hak tadi adalah miliknya. Wa in lam ya'ti bi bayyinatin, namun apabila dia tidak mendatangkan bukti, falaisa lahu 'alal akharu atau 'alal akhari illa al-yamin, maka dia tidak memiliki hak apapun atas orang yang dia tuduh tadi kecuali sumpah saja. Ya, orang yang lain tadi harus bersumpah mengingkari apa yang dituduhkan kepadanya, ya. Kalau sudah bersumpah ya sudah, tidak ada kewajiban lagi baginya untuk membayarkan atau membalikan hak yang dituduhkan kepadanya, karena hak tersebut tidak ditetapkan ya, oleh hakim, maksudnya itu adalah milik orang yang menuduh. Maka pada hukum asalnya hak tadi atau benda tadi atau hutang tadi tidak ada, dan memang apa miliknya orang yang dituduh, bukan miliknya orang yang menuduh. Ini bentuk yang pertama. Kemudian ada bentuk yang kedua. Wakadzalika man idda'a bara'atahu min al-haqqi alladhi 'alayhi, dan demikian orang yang mengaku dia berlepas diri dari hak yang menjadi bebannya. Jadi sudah jelas ini, dia punya hutang kepada fulan, sudah ada bukti-buktinya, ya, sudah ada, yaitu misalnya surat hutangnya, demikian pula ada saksi-saksinya, ya. Kemudian dia mengakui atau kemudian mengaku-ngaku bahwasanya dia sudah berlepas diri, sudah dibayar, atau misalnya sebuah barang sudah dikembalikan, sudah ditunaikan hak tersebut. Walau amkara sahibu al-haqi zalika, dan orang yang memiliki hak mengingkari hal tersebut, belum, dia belum membayarkan, belum, dia belum mengembalikan, belum menunaikan hak saya. Nah, di sini posisi yang kuat adalah bersama orang yang yaitu memiliki bukti dari. Wa qala innahu baqin fi dhimmatihi, dan orang yang memiliki hak tadi mengatakan yaitu hak tadi tetap ada di tanggungannya, dia tetap harus membayarkan, masih ada hak tersebut atas dirinya, atau apa, masih ada hak tersebut di tangannya, harus dikembalikan kepada saya, ya. Jadi orang yang memiliki hak masih mengingkari hal tersebut dan menyatakan haknya belum dikembalikan, masih ada di tangannya, masih ada di tangan orang yang mengaku-ngaku tadi sudah berlepas diri dari hak tadi. Qala fa in lam ya'ti mudda'i al-wafa wal bara'ata bi bayyinatin, maka apabila orang yang mengaku-ngaku telah mengembalikan dan berlepas diri dari hak tadi, ya, dengan suatu bukti yang membuktikan bahwa dia betul-betul telah mengembalikan, wa illa hakama bi baqa'il haqqi fi dhimmatihi, apabila tidak mendatangkan bukti, maka dihukumi bahwasanya hak tersebut masih tetap ada di dalam tanggungannya. Artinya dihukumi dia belum membayar, dia belum mengembalikan. Ya. Ketika dia kemudian mengaku-ngaku sudah membayar, mengaku-ngaku berlepas diri dari hak orang lain yang betul-betul, ya, ada buktinya bahwasanya itu memang sudah ditetapkan atasnya, memang dia sudah meminjam uang tadi atau sudah mengambil atau meminjam barang tadi. Kemudian dia mengaku saya sudah membayar atau mengaku saya sudah mengembalikan, ya. Dan tidak bisa mendatangkan bukti, maka dihukumi bahwasanya hak tadi masih ada di tangannya dan masih menjadi tanggungannya. Qala li annahul aslu, karena itu adalah asalnya. Asalnya seorang yang berhutang, seorang yang meminjam, asalnya adalah belum mengembalikan. Asalnya seperti itu. Qala walakin ala sahibil haqqi al yaminu bibaqaihi. Akan tetapi orang yang memiliki hak tadi, ya, ketika orang yang mengaku sudah membayar tadi tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang yang memiliki hak harus bersumpah bahwasanya hak tadi masih ada di tanggungan orang yang dipinjami, orang yang dihutangi, ya. Apabila dia bersumpah, maka ditetapkan bahwasanya hak tadi masih ada di tangan orang yang mengaku-ngaku sudah membayar hutang atau mengembalikan barang pinjaman tadi atau hak-hak yang lainnya atau hak-hak yang lainnya. Jadi ada dua gambaran tadi yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Yang pertama yaitu apabila seorang mengaku-ngaku bahwasanya fulan punya hutang kepada saya, ya. Maka ini harus mendatangkan bukti, ya. Apabila tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang yang tertuduh harus bersumpah. Apabila sudah bersumpah, maka yaitu dia berlepas diri dari hal tadi, tidak harus membayarkan hutang yang diaku-aku bahwasanya dia memiliki hutang tersebut kepada orang yang pertama. Gambaran yang kedua, ini orang-orang yang betul-betul berhutang. Sudah betul-betul ada buktinya bahwasanya dia berhutang. Ada surat hutangnya, ada saksinya. Kemudian dia mengaku-ngaku sudah membayar. Orang yang memiliki hutang atau memiliki hak apapun, ya, mengaku atau mengingkari hal tersebut, dia belum membayar, dia belum mengembalikan hak saya. Ya. Hak tersebut masih ada dalam tanggungannya, dia harus membayarnya. Ya. Maka yang harus mendatangkan bukti di sini orang yang mengaku sudah membayar. Ya. Apabila bisa mendatangkan bukti, maka dia berlepas diri dari hak tadi. Apabila tidak bisa mendatangkan bukti, maka orang yang memiliki hak harus bersumpah. Ya. Dan kemudian dihukumi bahwasanya orang tadi belum membayar, memang belum atau betul-betul belum membayar. Ya. Jadi ada dua gambaran yang hendaknya dicermati, ya. Dua gambaran yang betul-betul dicermati dalam hal hutang piutang tersebut. Oleh karena itu dalam perkara hutang piutang, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan tentang adanya surat perjanjian hutang piutang, dituliskan oleh orang yang memiliki hak, orang yang meminjamkan, dia yang menuliskan surat hutang piutang tersebut, dan hendaknya dipersaksikan, ya, oleh dua orang laki-laki atau kemudian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Harus ada laki-lakinya, ya. Disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang menjadi saksi atas akad hutang piutang tersebut. Untuk apa ini? Untuk kemudian menguatkan haknya orang yang memiliki piutang tadi. Kuat apabila sudah ada surat hutangnya, kuat apabila sudah ada saksinya, sehingga apabila terjadi perselisihan, ya, dia memiliki bukti yang bisa diajukan. Ini buktinya. Ada surat hutangnya, ada tanda tangan kamu di situ, ada tanda tangan saksi juga di situ. Ya. Kuat posisinya. Ya. Kalau dia cuma mengaku-ngaku saja, dia memiliki hutang kepada saya. Ya. Namun tidak memiliki surat hutang piutang tadi. Surat akad hutang piutang. Maka posisinya lemah dalam peradilan apabila dia mengajukan yang seperti ini, ya, tidak ada bayinah tadi, tidak ada bukti tadi, tidak ada saksi, tidak ada surat hutang piutang, maka posisinya lemah. Ya. Maka orang yang tertuduh tinggal mengatakan saya tidak punya hutang, padahal dia betul-betul punya hutang. Dia tinggal mengatakan wallahi demi Allah saya tidak memiliki hutang, maka dia dihukumi tidak memiliki hutang, walaupun pada hakikatnya dia memiliki hutang. Hanya saja, ya, orang yang seperti ini yang kemudian bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka ya dosanya besar. Dia bersumpah dan kemudian dia memakan harta orang lain dengan batil. Dia bersumpah dengan sumpah yang palsu. Maka ini nanti urusannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun masalah hutangnya, ya dia bisa saja tidak membayar. Di dunia dia tidak membayar. Namun pada akhirnya nanti di akhirat pasti dia akan membayarnya. Pasti dia akan membayar kezaliman tersebut. Ya. Maka di dalam syariat Islam ditetapkan yang seperti itu, perkara-perkara yang dengannya terjaga hak-hak seorang manusia berupa harta, ya, dan yang lain sebagainya. Qala wa kadzalika da'wa al-'uyud. Dan demikian pula tuduhan mengenai aib-aib. Allah alam yang dimaksudlah aib-aib dalam jual beli, yaitu cacat pada barang. Cacat pada barang harus kemudian ada buktinya, harus ada buktinya. Allah alam tentang gambarannya, ala wa syurut, dan juga tentang syarat-syarat dalam akad. Ya. Jadi kalau dalam suatu akad ada persyaratan tertentu, ya hendaknya ditulis dalam surat akad syaratnya seperti ini. Ya. Kalau kemudian nanti ada perselisihan, kita kan sudah sepakat. Misalnya syaratnya kita berjual beli, ya, saya jual rumah saya kepada kamu, tapi syaratnya saya masih bisa tinggal di sini selama 1 bulan misalnya. Kemudian berselisih orang tadi, ya kamu harus pergi, ini rumah sudah saya beli. Loh, syaratnya kan sudah jelas kemarin, sudah kita ucapkan. Ya. Mana buktinya? Nah, ketika sudah ada buktinya, ya, maka posisi yang lemah adalah posisi yang mengatakan bahwasanya syarat tersebut ada. Tapi ketika ada buktinya sudah tertulis, boleh tinggal 1 bulan di sana tertulis di situ, maka apa? Maka kuat posisi orang yang kemudian menyatakan memang betul ada syarat tersebut dalam jual beli tadi. Ya. Qala wal ajal, dan demikian pula dalam hal tempo, misalnya tempo hutang piutang atau tempo, jatuh temponya, yaitu dalam perkara sewa menyewa, apabila tertulis maka itu lebih kuat dan akan menjadi bukti apabila terjadi perselisihan. Ya. Maka apabila ada akad sewa menyewa, apabila tertulis hal tersebut, ya, kapan temponya atau jatuh temponya harus membayar, maka ini lebih baik. Kapan ada jatuh temponya harus membayar, maka ini lebih baik. Qala wal wasa'iq, dan dalam hal al wasa'iq, Allah alam ini maksudkan al wasa'iq. Secara maknanya al wasa'iq adalah wasiqah, yaitu dokumen-dokumen. Allah alam ini maksud dengan al wasa'iq. Kulluha min hadzal bab. Maka setiap perkara ini masuk dalam bab ini. Ya. Bab apabila terjadi perselisihan, maka yang dilakukan seperti ini. Yang dilakukan seperti ini. Yang menuduh membawakan bukti, apabila tidak ada bukti, yang tertuduh tinggal bersumpah. Qala fa ulima anna hadzal haditha tattaru ilaihi al-qudatu fi masaili al-qada'i kulliha. Maka diketahui bahwasanya hadis ini adalah suatu hadis yang seorang atau para qudah, para hakim itu membutuhkan atau sangat membutuhkan tentang hukum yang terkandung dalam hadis ini dalam permasalahan-permasalahan qadha semuanya. Ya, ini yang mereka lakukan dalam setiap peradilan, dalam setiap kasus, ini yang harus dilakukan. Orang yang menuduh mendatangkan bukti, orang yang tertuduh, ya, apabila tidak ada bukti atas tuduhan tadi, tinggal bersumpah. Ini yang harus diamalkan dalam setiap peradilan. Ya. Begini tata caranya, ya, dan begini alur peradilannya. Qala li'anna al-bayyinata ismun lil-mubayyinil haqqa. Karena yang namanya al-bayyinah adalah suatu nama yang diletakkan atau disematkan kepada sesuatu yang menjelaskan tentang hak. Menjelaskan tentang hak. Al-bayyinah dari kata al-bayan, yaitu jelas. Ya, berarti al-bayyinah itu sesuatu yang menjelaskan tentang hak. Ini haknya fulan, ini haknya fulan. Dijelaskan dengan al-bayyinah. Ya. Bukti. Ya. Maka ini asal kata dari al-bayyinah. Dari kata al-bayan, itu, yaitu yang dimaksud dengan al-bayyinah adalah sesuatu yang menjelaskan tentang hak. Qala wa hiya tatafawatu bitafawuti al-huquq. Dan al-bayyinah ini bermacam-macam, berbeda-beda. Ya. Tergantung jenis hak yang dituduhkan. Tergantung jenis hak yang kemudian ingin dipermasalahkan. Ya. Ada yang harus dengan, yaitu tadi surat menyurat atau surat perjanjian misalnya sebagai bayyinah. Ada yang tidak harus atau apa tidak cukup dengan surat menyurat, harus ada saksi. Ya. Bahkan ada pula yang harus dengan 4 saksi seperti tuduhan. Ya. Bahwasanya seorang berzina, al-qadzf, ini harus 4 saksi. Ya. Seorang yang mengingkari atau kemudian seorang yang menuduh, ya, bahwasanya fulan berzina ini tidak cukup untuk mendatangkan al-bayyinah berupa misalnya gambar, foto dan yang lain sebagainya. Harus mendatangkan 4 saksi yang betul-betul melihat kejadian tadi. Ya. Ya. Ini yang ditetapkan oleh syariat. Jadi bermacam-macam. Ya. Yang dinamakan al-bayyinah tadi bisa jadi tadi dokumen, bisa jadi kemudian yaitu misalnya gambar atau foto, misalnya foto keadaan awalnya seperti ini dari suatu barang misalnya, ya, kemudian keadaan akhir seperti ini, ya, berarti ada kezaliman di situ misalnya seperti itu. Ini bisa dijadikan bukti, tergantung hak yang kemudian dijadikan permasalahan. Ada yang kemudian membutuhkan saksi, 1 saksi, ada yang membutuhkan 2 saksi, ada yang membutuhkan 4 saksi. Nah, itu semua diatur di dalam syariat. Itu semua diatur dalam syariat. Qala wa qad fassalaha ahlul ilmi rahimahumullah. Dan para ulama telah menjelaskan dan merinci tentang hal tersebut. Ya. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Jadi setiap permasalahan berbeda, apa bayyinah yang diterima itu berbeda, bayyinah dan bukti yang diterima itu berbeda, ya. Yaitu dalam suatu permasalahan, dalam suatu hak misalnya cukup dengan tadi dokumen, cukup dengan surat menyurat, cukup dengan surat perjanjian, ada yang harus mendatangkan saksi, ada yang harus mendatangkan 2 saksi, ada yang harus mendatangkan lebih daripada itu. Itu diatur semua dalam syariat dan telah dijelaskan oleh para ulama. Qala wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsil hukma. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang hukum. Qala wa bayyana al-hikmata fi hadhihi asy-syari'ati al-kulliyah. Dan juga menjelaskan tentang hikmah dari syariat yang menyeluruh ini. Qala wa annaha ayyana salaha al-ibadi fi dinihim wa dunyahum. Atau annaha aynu salahil ibad fi dinihim wa dunyahum. Bahwasannya itu adalah inti dari kebaikan hamba-hamba dalam perkara agamanya dan juga dalam perkara dunianya. Ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang hukumnya, hukumnya seperti ini. Kemudian menjelaskan tentang hikmahnya, hikmahnya begini. Ya. Apa hikmahnya? Wa annahu law yu'ta an-nasu bidawahum lakathura asy-syarru wal fasad. Ya. Dan yaitu hikmahnya apabila diberikan kepada manusia itu dengan dakwaan dan tuduhan mereka dan pengakuan mereka, maka akan banyak terjadi keburukan dan kerusakan. Waladda'ari jalu dima'a qaumin wa amwalahum. Dan sebagian orang nanti pasti niscaya akan kemudian mengakui darah suatu kaum dan juga harta-harta mereka, menuduhkan bahwasanya mereka telah membunuh, menuduhkan bahwasanya mereka telah berhutang, menuduhkan bahwasanya mereka memiliki tanggungan, dan juga menuduhkan bahwasanya mereka telah berzina, ya, melawan perzinaan, menuduhkan perkara-perkara yang lainnya, ya, menuduhkan banyak perkara, ya. Juga menuduhkan misalnya dalam perkara sewa menyewa tadi, bahwasanya sewanya sudah habis masanya, ya. Maka ini semua ya menjadi hikmah dari hukum yang kemudian ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu hendaknya segala sesuatu itu harus ada buktinya, ya. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah subhanahu wa taala harus memperhatikan hukum ini, yaitu segala sesuatu yang menjadi hak kita atas orang lain hendaknya kemudian diperkuat dengan bukti-bukti, ya, diperkuat dengan perjanjian, diperkuat dengan surat menyurat, yaitu surat perjanjian, ya, diperkuat dengan saksi dalam perkara apapun, ya. Karena bisa jadi pada suatu waktu kita masih berteman dengan orang yang kita misalnya pinjami atau kita melakukan sewa menyewa dengannya, bisa jadi pada kesempatan yang lain atau pada waktu yang akan datang, ya, ternyata sudah bukan teman lagi, ya, sudah berbalik dia, ya, menjadi seorang yang jauh dari kita, ya, tidak dekat dengan kita, ya, mungkin juga karena permasalahan tadi, karena permasalahan hutang tadi atau permasalahan sewa menyewa tadi sehingga hubungan menjadi renggang, ya. Kemudian ya karena tidak ada bukti, karena tidak ada surat menyurat tadi, surat perjanjian, maka menjadi lemah posisi orang yang memiliki hak. Apabila sudah ada surat perjanjian, maka menjadi kuat posisinya, bisa untuk kemudian dibuktikan bahwasanya hak ini adalah milik saya. Dia memiliki tanggungan atas diri saya. Seperti itu. Ya, jadi ini hikmahnya, dan kemudian ada juga suatu praktek yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mempertegas dan memperkuat hak yang kita miliki yang menjadi tanggungan orang lain atas diri kita. Qala fa 'ulima anna syari'at al-Islam biha salahul bashar. Maka diketahui dari hal ini bahwasanya syariat Islam itu dengan diterapkannya syariat tadi, di situ ada kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Ya. Jadi inti dari syariat Islam membawa kebaikan bagi manusia apabila diterapkan, maka betul-betul akan yaitu stabil keadaan suatu masyarakat, suatu negara, ya, akan maju, ya, akan benar-benar terjaga hak-hak mereka. Qala wa idza aradta an ta'rifa dzalika. Maka apabila engkau ingin mengetahui tentang hal tersebut, mengetahui tentang buktinya bahwasanya syariat Islam ini membawa kebaikan bagi manusia. Faqabil baina kulli syari'atin min syara'il kulliyah wa baina diddiha. Maka bandingkan antara syariat atau setiap syariat dari syariat-syariat yang ada ini dengan kebalikannya. Apabila tidak ada syariat tersebut. Ya. Contohnya dalam hadis ini saja. Bandingkan apabila ya, setiap orang itu ketika menuduh, ya diterima tuduhannya. Setiap orang menuduh diterima tuduhannya, maka akan terjadi keburukan dan kekacauan. Ya, banyak yang akan menuduh, banyak yang akan kemudian ya, mengakui bahwasanya fulan memiliki tanggungan atas saya, memiliki tanggungan harta, memiliki tanggungan darah, ya, dan yang lain sebagainya. Ya. Terjadi kekacauan. Dan juga syarat-syarat yang lainnya, apabila kita mau mengamati setiap syariat yang diterapkan dalam Islam ini, ya, dan dibandingkan dengan sebaliknya ketidakadaan dari syarat tersebut, misalnya syarat hijab. Ya. Syarat hijab, dengan adanya syarat hijab tersebut akan terjaga. Ya. Perkara-perkara, yaitu pergaulan antara laki-laki dan wanita lebih terjaga. Ya. Dibandingkan apabila tidak ada syarat hijab tersebut, maka orang-orang yang ingin memenuhi syahwat hawa nafsunya, ya, akan kemudian berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang keji, akan lebih terdorong untuk kemudian melampiaskan syahwatnya ketika tidak diterapkan syarat hijab tadi dan syariat-syariat yang lainnya Qala tajidul farqul azim. Atau tajidul farqul azim, engkau akan mendapati perbedaan yang besar antara diterapkan syariat tersebut dengan ditinggalkannya syariat tersebut. Wa tashhadu anna alladhi syara'aha hakimun alim. Dan engkau akan bersaksi bahwasanya zat yang mensyariatkannya, yang menetapkan syariat tersebut adalah zat yang hakim, maha bijaksana, alim, maha memiliki ilmu, rahimun bil ibad, dan juga memiliki sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Lishtimaliha ala al-hikmati wal-adli. Karena syariat tersebut ternyata mencakup hikmah dan juga mencakup keadilan. Ada hikmah di baliknya, ada keadilan di dalamnya. Warahmah, dan juga ada kasih sayang. Wa nasrul madlum, atau wanasril mazlum, dan juga pertolongan atas orang yang terzalimi. Waradaiz zalim, dan juga mencegah orang-orang yang ingin berbuat zalim. Ya. Misalnya juga syariat hukum had. Ya. Hukum had atas zina, yaitu dengan dirajam. Yang seperti ini pun akan kemudian menjadikan perzinaan menjadi sedikit. Ya. Karena semua orang takut untuk berbuat zalim dengan melakukan perzinaan. Demikian pula potong tangan bagi orang yang mencuri. Apabila diterapkan, maka akan semakin stabil keamanan. Orang akan takut untuk mencuri. Ya, dikarenakan hukumannya sangat berat. Dia tidak kuat untuk menanggung hukuman tersebut. Apabila dia tidak memiliki tangan, dengan apa dia akan bekerja? Dia akan berpikir berkali-kali untuk kemudian melakukan perbuatan tadi. Ya. Berbeda dengan apabila tidak diterapkannya syarat tersebut. Ya. Ya, kita lihat sajalah dengan keadaan yang ada sekarang yang diterapkan bagi seorang pencuri, yaitu dengan di penjara, keluar penjara, mencuri lagi. Masuk penjara lagi, kemudian keluar lagi, mencuri lagi. Demikian seterusnya. Nah, adapun apabila diterapkan syariat Islam dengan sebenar-benarnya, maka akan aman, sentosa keadaan suatu masyarakat, keadaan suatu negeri. Ya. Ya, dan bisa jadi dalam kasus maling tadi, masuk penjara kemudian lebih keluar jadi lebih ahli, ya, jadi lebih dapat pengalaman, berbagi pengalaman dengan orang-orang yang sejenisnya, sama-sama penjahat. Baik. Qala wa qad qala ba'du al-muhaddithin, dan telah berkata sebagian peneliti, ya, para muhaddith, yaitu dalam hal ilmu syariat, inna syari'ata ja'alat al-yamina fi aqwa jambatil mudda'in. Bahwasanya syariat menjadikan yamin, menjadikan sumpah itu pada sisi yang paling kuat dari dua sisi orang yang saling menuduh. Diberikan kepada orang yang memiliki kedudukan paling kuat. Ya. Itu adalah pada haknya, pada dirinya, dia cukup dengan memberikan yamin, memberikan sumpah. Adapun orang yang lebih lemah posisinya, maka dia wajib apa? Mendatangkan bayyinah, mendatangkan bukti. Ya. Ini yang dinyatakan oleh para al-muhaddithin. Bahwa ternyata syariat ini ketika dicermati dalam perkara-perkara niza, dalam perkara-perkara yaitu sesuatu yang diperselisihkan, maka syariat menjadikan perkara yamin atau kemudian amalan yamin, perbuatan yamin, yaitu bersumpah, itu pada sisi orang yang lebih kuat kedudukannya dari sisi hukum asalnya. Adapun sisi bayyinah, yaitu sisi perbuatan harus mendatangkan bukti, itu ditetapkan dan diterapkan dan harus didatangkan oleh orang yang lebih lemah posisinya. Ini dalam syariat Islam. Karena yang namanya al-bayyinah, yang namanya bukti, memperkuat posisinya tadi. Ketika dia posisinya awalnya lemah, dengan mendatangkan bayyinah, maka posisinya jadi kuat. Adapun orang yang tertuduh, orang yang kemudian lebih kuat posisinya, cukup dia dengan bersumpah. Posisinya sudah kuat, dia cukup bersumpah saja. Sedangkan orang yang posisinya lemah, ya tidak sesuai dengan hukum asal, ya hukum asal seorang tidak memiliki tanggungan, atau hukum asal seorang yang berhutang adalah dia belum membayar. Maka posisi orang yang menuduh lemah, posisi orang yang menuduh lemah harus mendatangkan bukti. Posisi orang yang tertuduh kuat, dia cukup mendatangkan sumpah saja. Qala wa man tatabba'a dzalika 'arafahu. Dan barang siapa yang kemudian meneliti tentang hal tersebut dalam syariat Islam ini, maka dia pasti akan mengetahui hal tersebut, pasti mendapati bahwasanya apa yang disebutkan oleh para muhaddisin ini betul. Ternyata syariat ini memberikan hak untuk bersumpah, hanya sekadar bersumpah adalah bagi orang yang posisinya kuat-kuat dalam hal perselisihan. Wallahu a'lam. Ini akhir dari syarah Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kita akan melanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan membaca syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin.